Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang muraqabah. Sebelumnya telah kita sampaikan hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhumah yang di dalamnya berisi nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ibn Abbas, yang merupakan bimbingan bagi semua umatnya. Di antara bimbingan yang Rasulullah sampaikan, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Makna menjaga Allah yaitu menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Baik menjaga terhadap agama, menjaga harta, menjaga badan, dan yang lainnya. Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW, ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Maknanya engkau akan dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingmu, menunjukimu kepada jalan-jalan kebaikan. Dan juga Rasulullah mengingatkan, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menyebutkan tentang pentingnya kita beriman terhadap takdir, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, sesungguhnya suatu umat kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu manfaat, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Nah, begitu juga kalau seandainya suatu umat berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepadamu dengan suatu kemudaratan, niscaya mereka tidak bisa memberikan kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ya, dikarenakan segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat dan menentukan takdir-takdir semua makhluknya. Nah, dalam riwayat yang lainnya, selain yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamak, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapan. Jagalah syariat Allah, jagalah agama Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Maknanya Allah akan menunjukimu kepada jalan kebenaran. Nah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Telah kita bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Nah, ta'aruf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shiddah. Kenailah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan engkau sulit. Nah, nasihat yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita, mengenali kita, menolong kita, membantu kita dalam keadaan kita susah. Ya. Orang yang senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, maka mudah baginya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah. Berbeda dengan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah, kadang-kadang tidak mengenal Allah dalam keadaan senang. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka mengingat Allah, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam keadaan apa? Susah. Ya. Tapi tatkala mereka dalam keadaan senang, mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wasiyahum mawjum kadzulali da'allah mukhlishina lahud. Falamma najahum ilal barri idahu musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik zaman dahulu. Apabila mereka berada di lautan, ombak yang menggulung menerpa mereka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Ya. Dalam keadaan susah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Ya. Ini keadaan orang-orang musyrik zaman dahulu. Tatkala senang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah. Tapi tatkala susah, mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keadaan orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah, lebih bagus. Lebih parah. Ya. Susah senang melakukan kesyirikan. Ya. Tatkala senang, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap ini semua jerih payah dia sendiri. Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ini semua dikarenakan kecerdasannya dia. Nah, atau ini semua dikarenakan bantuan wali ini dan wali itu. Ketika dalam keadaan susah, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pergi ke mana? Ke dukun, ya. Paranormal dan lain sebagainya. Nah, kekuburan, meminta-minta kepada para wali yang telah meninggal dunia. Nah, ini keadaan orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah dibandingkan dengan orang-orang musyrik zaman dahulu. Nah, saya ingatkan, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu dalam keadaan susah. Nah, kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah para nabi yang mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka lapang, dalam keadaan mereka senang, dalam keadaan mereka aman, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat. Nah, maka ketika mereka dalam keadaan susah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengenalinya dengan senantiasa menjaga diri. Nah, orang yang menali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan kuat, mengenali Allah dengan menjaga kewajiban-kewajiban, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Nah, dan juga menambah dengan perkara-perkara yang nawafil, yang sunnah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siapa yang mengenali Allah dalam keadaan semacam ini, maka ketika datang kesulitan, datang kesusahan, datang kesempitan, datang sakit, kefakiran, kesedihan, musibah-musibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengenalinya dengan memberikan bantuan-bantuan dan pertolongan-pertolongannya. Ya. Dan mengokohkan di atas kebenaran. Baik. Nabi SAW, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lapang, senang, ataupun dalam keadaan susah. Nah, sehingga ketika beliau dikejar-kejar oleh orang-orang kufar Quraisy ketika hendak hijrah, nah, sampai beliau berada dalam gua bersama sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu kejadian yang sangat menakutkan. Dua orang dikejar oleh banyak orang dari kalangan kufar Quraisy. Bahkan dibuat sayembara yang mendapatkan Muhammad dan Abu Bakar akan diberikan imbalan yang sangat besar, hidup atau mati. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berada dalam gua, sementara orang-orang kafir berada di atasnya, ya, kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita. Nah, kemudian Nabi SAW mengingatkan Abu Bakar, la tahzan inna Allah ma'ana, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir mereka sudah melihat Nabi SAW ketika mereka dalam gua. Begitu juga ketika perang Badar, dalam keadaan kaum muslimin jumlahnya sedikit, 300 kurang lebih, sementara orang kafir 1000 kurang lebih. Nah, tapi dikarenakan mereka para sahabat dan tentunya bersama Rasulullah SAW yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mereka senang, dalam keadaan mereka lapar, nah, ketika dalam keadaan seperti itu Allah pun menolong, membantu. Nah, kalah orang-orang kafir, bahkan sedengkot mereka terbunuh dalam perang Badar, Abu Jahal. Begitu juga dalam peperangan-peperangan yang lainnya, dalam perang Ahzab dan yang lainnya. Nabi Yunus alaihissalam, orang senantiasa mengingat Allah, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, sehingga dalam keadaan sulit, berada dalam perut ikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menolongnya dan membantunya sehingga bisa keluar dari perut ikan tersebut. Nah, dan yang lainnya di antara kisah-kisah para nabi, para sahabat, para ulama, dan yang berjalan seperti jalannya mereka yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lapang dan senang, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengenalinya, membantunya, menolongnya dalam keadaan susah. Nah, kadang-kadang manusia ketika senang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini kebanyakan. Ketika susah baru dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak masalah, banyak problem, nah, sholat tahajud yang ketinggalan, ya, tiap hari sholat tahajud, sholat duha, berdoa, ya Allah, nah, mudahkanlah urusanku ini, ya Allah, hilangkan musibah ini, nah, tapi tak cara, nah, baiknya lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika musibah yang telah hilang, salat tahajudnya kembali ditinggalkan, ya. Salat duhanya, berdoanya sudah jarang lagi berdoa. Ini keadaan manusia. Nah, sehingga Rasulullah ingatkan, kenalilah Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Niscaya Allah mengenalimu dalam keadaan susah. Orang yang senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lapang, tentunya dalam keadaan susah lebih mudah lagi. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenal Allah itu bukan dalam keadaan susah saja. Nah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam keadaan susah kita beringat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka." Ketahuilah, apa yang terluputkan bagimu niscaya tidak akan menimpamu. "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka," dan apa yang menimpamu tidak akan terluputkan padamu. Ini pun kembali kepada keimanan kepada takdir. Kita hanya berusaha saja. Adapun keputusan, ketetapannya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah memutuskan ini, memutuskan itu, kewajiban kita hanya menerima. Teh. Maka teruskan di sini. Tatkala kita tertimpa suatu musibah, tertimpa suatu bencana, kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan gundah gulana, dikarenakan ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang telah Allah tetapkan untuk kita tidak mungkin luput bagi kita, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak tetapkan untuk kita, maka tidak akan menimpa kita. Ya, kita yakin dan iman terhadap takdir. Sehingga orang yang beriman terhadap takdir akan tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Nah, ketika dia dapat musibah, ini sudah tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalani apa konsekuensi bimbingan seorang muslim ketika mendapatkan musibah, sabar dalam menghadapinya. Nah, ya tenang hidup, mendapatkan kesenangan, nah, bersyukur, mendapatkan musibah, nah, sabar. Ya. Ini keadaan seorang muslim. Kalau sudah tertanam keyakinan yang kuat terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alam anna nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a usli yusra. Ketahuilah, semuanya pertolongan itu dengan kesabaran. Seseorang yang bersabar akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin." Ya. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ditolong. Ya. Tatkala sabar di dalam menghadapi suatu musibah, maka akan tolong Allah Subhanahu wa taala. Di mana sabar di sini mencakup tiga hal. Baik sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolongnya, dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Nah, yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi keharaman-keharaman, sabar. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan yang datang kepadanya. Orang yang terkumpul tiga sabar ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Inna nasra ma'a sabr. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Nah, wa anna al-faraja ma'a al-karbi, dan jalan keluar itu bersama adanya kesulitan. Setiap seseorang merasakan susah, sempit dalam suatu urusan-urusannya, maka jalan keluar pun dekat. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam ayat-ayatnya yang menjelaskan bahwasannya di balik kesulitan ada jalan keluar. Di balik kesusahan ada jalan keluar. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum mathalul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kalian mengira akan masuk ke dalam jannah padahal belum datang kepada kalian seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka mendapatkan kesengsaraan, kemudaratan, kegoncangan, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Tatkala susah, tatkala sulit, nah pasti akan ada jalan keluar. Nah, dan jalan keluar yang paling utama dalam menghadapi kesusahan, kesulitan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan hidup. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Sehingga kalau kita memiliki problem, masalah-masalah, baik masalah rumah tangga, baik itu masalah kerjaan atau masalah bermasyarakat dan yang lainnya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan, problem-problem yang ada, maka kuncinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Lakukan segala perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah, dikatakan ini merupakan inti daripada ketakwaan. Ya. Allah berjanji demikian, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Kalau kita dapat problem masalah, tapi kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan bertambah dan bertumpuk masalah-masalah tersebut. Ya. bukan mendapatkan jalan keluar. Akan tetapi bertambah dan bertambah masalah-masalah yang akan dihadapinya. Wa inna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayaj'alullah ba'da usri yusra, Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Nah, namanya hidup demikian. Kadang-kadang kita mendapatkan kesusahan, kadang-kadang kita mendapatkan kesenangan, kadang-kadang mendapatkan kesulitan, kadang-kadang mendapatkan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, kata kesulitan dengan lafaz yang ma'rifah, yang menunjukkan satu. Sementara kata kemudahan diulang-ulang dengan lafaz yang nakirah, ini menunjukkan dua. Oleh karena itu, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, nah, la yaghliba usrun yusrain. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Dan artinya, dalam satu kesulitan ada dua kemudahan yang menyertainya. Nah, ini merupakan kaitan yang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya. Selesai penjelasan dari hadis yang ketiga dalam bab muraqabah. Nah, nasihat-nasihat yang sangat agung dari Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa mengajarkannya kepada yang lainnya. Nah, ada hadis yang berikutnya, kita baca dulu. An Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum min as-sha'ri wa kunna na'udduha ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mudhiqat, rawahu al-Bukhari wa qala al-mudhiqat al-mudhiqat. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya kalian akan mengamalkan amalan-amalan yang kalian anggap lebih ringan dari sehelai rambut dalam pandangan mata kalian, padahal kami menganggap amalan-amalan tersebut pada zaman Rasulullah SAW termasuk perkara yang menghancurkan, membinasakan. Ya. Diriwayatkan Imam Bukhari, dan makna mudhiqat, mudhiqat. Sekarang banyak orang yang meremehkan kejelekan-kejelekan, menganggap ringan kemaksiatan-kemaksiatan, padahal kemaksiatan-kemaksiatan tersebut termasuk perkara yang menghancurkan pada zaman Nabi SAW. Orang bermuamalah dengan riba menganggap perkara yang biasa, perkara yang ringan. Berdagang dengan menipu, tidak jujur, tidak menjelaskan aib-aib yang ada pada barang tersebut, sudah dianggap seperti sesuatu yang biasa. Berdusta di dalam muamalah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Seorang istri lancang kepada suaminya dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal ini perkara-perkara yang membinasakan. Ya. Atau seseorang bermudah-mudahan di dalam menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Kadang-kadang jabat tangan. Nah, persentuhan dengan sengaja dengan perempuan yang bukan mahramnya dianggap ini sudah biasa. Laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa teman dengan mahramnya. Nah, padahal bukan suami istri, dianggap sudah biasa. Nah, Ini keadaan kebanyakan manusia. Menganggap enteng, menganggap remeh kemaksiatan, kemaksiatan. Yang asalnya sebelumnya ketika melakukan suatu kemaksiatan, bergetar hati, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dikarenakan kemaksiatan tersebut terus dan terus dia lakukan, sehingga sudah menjadi kebiasaannya, sudah tidak ada lagi rasa takut dalam hatinya. Ya, mulai sakit hatinya. Laudzubillah kalau sampai mati hatinya. Kalau seandainya kita masih ada rasa takut ketika terjatuh ke dalam kemaksiatan, ini merupakan tanda keimanan kita masih ada dalam diri kita. Nah, tapi kalau sudah tenang dan kemaksiatan, nyaman dalam kemaksiatan, ya, berarti ini alamat hatinya sakit. Na'udzubillah kalau sampai mati. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh sedikit pun kemaksiatan, kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan, yang kita maksiati siapa? Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Ya, jangan bermudah-mudah dalam melakukan kemaksiatan. Jangan ada istilah gampang sekarang maksiat, setelah itu kita tobat. Nah, jangan demikian. Nah, apa-apa satu jam misalnya bermaksiat, setelah itu kita tobat. Nyawa enggak tahu kapan Allah mencabutnya. Bisa jadi Allah mencabut dalam keadaan kita dalam melakukan kemaksiatan, na'udzubillah, masih dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, banyak orang yang demikian ya sekarang. Mudah-mudahan. Nah, enggak apa-apalah, lakukan saja kemaksiatan itu. Nah, nanti kau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak apa-apa uang riba kita makan saja. Kalau sudah kita makan, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan. Nah, atau zina, na'udzubillah. Enggak apa-apa zina. Sudah zina, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sikap meremehkan maksiat, kemaksiatan ini sangat berbahaya. Kalau sudah meremehkan kemaksiatan, nantinya akan merasa tenang dan nyaman tatkala melakukan kemaksiatan, kemaksiatan. Sehingga pantas kata Anas bin Malik, ini perkara yang menghancurkan. Tapi sekarang orang menganggap itu perkara yang ringan dan biasa. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bermudah-mudah dan meremeh-remehkan kemaksiatan, kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan, hendaklah kita menjauhinya dan menjauhinya. Ya, supaya diri kita selamat dan agama kita selamat dan juga keluarga kita selamat. Kenapa dikatakan kemaksiatan yang kita lakukan ini bisa memberikan pengaruh efek yang jelek terhadap anak dan istri kita. Ya, bahkan kepada hewan-hewan piaraan kita. Nah, kalau kita dapatkan mungkin istri kita kok jadi begini. Nah, asalnya baik, masya Allah, tiba-tiba bisa jadi mentak-mentaklah suaminya. Nah, anaknya bisa nurut, kok sekarang anaknya jadi bandel. Nah, mungkin ini pengaruh kemaksiatan yang kita lakukan, bisa jadi demikian. Ya, hewan piaraan yang biasanya masya Allah nurut, ya, punya kucing baik, nurut, tiba-tiba nyakar. Wah, ini biasanya mungkin pengaruh kemaksiatan yang kita lakukan. Ini dampak yang jelek, ya, bagi diri kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pada pertanyaan, silakan. Yang terbaik adalah apa kita langsung menganggap ini kayak karena maksiat ini atau apa namanya atau punya pertanyaannya siapa ya kok sampai kayak gini gitu. atau cukup dengan yang sudah coba di awal gitu, itu gimana gitu, yang terbaik. Teh, yang jelas yang pertama kita introspeksi juga. Mungkin di antara sebabnya dosa-dosa kita. Ya kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyadari kita hamba, kita manusia banyak dosa. Ya, mungkin diingatkan dengan kita melihat salah atau dampak-dampak negatif dari dosa tersebut, kita ingatkan. Supaya kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan yang kedua ya itu merupakan musibah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia pun sabar dalam menghadapinya. Ada dua-duanya tadi. Pertama dia sesuai, ya, sehingga dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika melihat tadi, nah, tiba-tiba istri begini, tiba-tiba anak begini. Nah, pertama dia sesuai, ya, mungkin sebab dosa. Dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dia bersabar menghadapinya. Nah, ya, sambil berikan bimbingan lagi kepada anak istrinya kalau bersikap demikian. Nah, barakallahu fikum. Atau hewan peliharaan yang tiba-tiba berubah. Pertama mungkin sebabkan dosa. Dia bersabar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ini merupakan ujian dan cobaan. Dia bersabar menghadapi. Barakallahu fikum. Perbuatan demikian bukan kebiasaan para salaf, kebiasaan para sahabat dan bukan kebiasaan para ulama-ulama terdahulu. Nah, ya menyimpan air di hari Jumatan simpan airnya kemudian supaya air itu barokah dan sebagainya. Nah, ini bukan kebiasaan yang dicontohkan para rasul dan juga para sahabatnya. Ya, bisa termasuk dalam kebid'ahan. Nah, jadi yang jadi permasalahan bagaimana kalau kita meruqyah orang dengan media air. Nah, ya, ini ada khilaf, sebagian mengatakan boleh dengan media air dibacakan air. Nah, ya, dibacakan Al-Quran ataupun bacaan ruqyah dari hadis Nabi SAW. Nama air tersebut pun akan diminumkan kepada orang lain. Nah, saya mengatakan ini boleh dengan syarat tadi yang dibacakan adalah Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang merupakan bacaan-bacaan ruqyah. Nah, dan juga tidak jadikan sebagai sesuatu yang rutin. Nah, ya, kadang orang pertama datang satu gelas, wah ini mujarab nih, bawa satu apa tadi, satu aqua misalnya, gua tau, wah ini mujarab, tahu biar ngebelak balik satu galon misalnya, ini bahaya, ya, karena ini difitnah, ini namanya orang, nah, tawakalnya kepada air ini yang menyembuhkan nih, air di Kiai, air Pak Ustaz yang menyembuhkan, ya, bahaya, kalau demikian, nah, sehingga sifatnya kadang-kadang saja. Nah, yang lebih parah jadikan sebagai suatu apa namanya penghasilan, jual air barokah, barokah apa ini? Jual air doa misalnya. Barakallahu'alaikum. Ya, jual air doa tadi soal pujian, bisa doa ini semuanya. Ya, harganya berapa? Alhamdulillah. Ya, ini bukan kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ya jangan tadi kalau sesekali kadang-kadang apa-apa. Nah, sebagian orang mengatakan boleh. Ya, Barakallahu. Tapi kalau sifatnya terus menerus demikian, nah, ini khawatir tadi, ya, khawatir menjadi ketergantungan kepada air tersebut. Allahu a'lam bishawab. Boleh dan ya apa ya bermanfaat juga. Nah bermanfaat juga dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika ada sahabat yang meninggal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada para sahabat yang lain yang masih hidup, nah istighfaru li akhikum, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Nah ziarah Rasulullah Sallam memerintahkan demikian, demikian ada manfaatnya. Ya, ya kita berdoa kepada mereka. Bahkan di antara doa ketika kita masuk ke kuburan, assalamualaikum ya ahlul kubur, di antaranya. As'alullah lana walakum al-afiyah. Ya, mendoakan keselamatan kepada ahli kubur. Dan juga meminta kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Kalau saat ini ada faedahnya, saya Rasulullah tidak akan menyuruh, nah dan mengasuh untuk mendoakan mereka. Ya, barakallahu fiik. Jadi doa kita kepada kaum muslimin yang telah meninggal dunia, ya bermanfaat. Nah, bermanfaat kepada mereka. Dan doanya anak kepada orang tua lebih bermanfaat lagi. Ya, lebih bermanfaat lagi. Apa yang terjadi kalau misalkan kita benar, apakah benar itu perkataan apabila kalian ingin anak-anak kalian itu berbakti kepada kalian, maka kalian harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, ini di antara apa namanya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, dan biasanya seorang anak menilai juga orang tuanya. Kalau orang tuanya berbakti kepada orang tuanya lagi, anak pun dia akan mempelajari akhlak orang tuanya. Nah, sementara ketika menjadi orang tua berharap kepada orang tuanya lagi, si anak pun akan menilai. Nah, akan menilai bagaimana orang tua yang berharap kepada orang tuanya lagi. Tapi ini bukan suatu kelaziman, ya, seperti hukum karma. Tidak ada hukum karma dalam Islam. Nah, demikian kalau anak berharap kepada kedua orang tua, nanti anaknya berharap lagi kepadanya. Mesti demikian. Ya. Kadang-kadang dia demikian. Ya. Kadang-kadang ada orang yang dia bejat, ya, berharap kepada kedua orang tua, tapi memiliki anaknya soleh. Nah, anak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Deh. Cuma secara keumuman. Nah, ghaliban keumuman. Nah, keumuman kalau orang yang dia apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya, keumuman anaknya pun berbakti kepada. Dikatakan orang tua yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan mengajarkan. Nah, kepada anak-anaknya dan memberikan contoh kepada anak-anaknya bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga anaknya pun mengikutinya. Ya, barakallahu fiik. Nah, tapi bukan perkara yang sifatnya tadi karma. Ya. Kalau karma fala ini bukan ajaran Islam. Nah, barakallahu fiik. يا في صلاة محمد لا سبحان الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.